Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah: Wa alamatul jahmiyah tasmiyatuhum ahla sunnati musyabbihatan. Wa alamatul rafidah tasmiyatuhum ahla al-athari nabitatan nasibatan. Kata al-muallif, al-imam as-sabuni rahimahullah, dan tanda-tanda Jahmiyah, ciri-ciri mereka adalah penamaan, atau mereka menamakan Ahlu Sunnah sebagai musyabbihah. Mengapa? Ini hari-hari ini dars kita insyaallah jatahnya antum terus. Ya. Pekan lalu, sekarang, insyaallah yang berikutnya jatahnya antum untuk menjelaskan. Kenapa kok Jahmiyah menjuluki Ahlu Sunnah dengan musyabbihah? Nah, mendak ya Bakois. Kebesaran Allah. Ahlu Sunnah memang seperti itu madhabnya, menetapkan al-asma wa sifat sebagaimana datang dari Al-Quran dan Sunnah. Lantas mengapa kok Jahmiyah mengatakan Ahlu Sunnah musyabbihah? Ya ini sekarang mereka menamakan Ahlus Sunnah dengan sang penyerupa, musyabbihah. Mengapa? Hendak ya Salman? Sedangkan Jahmiyah, naam ahsanta barakallahu fiik. Karena akidahnya Jahmiyah menafikan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Sehingga ketika ada orang yang menetapkan nama-nama dan sifat-sifatnya, mereka langsung menuduh, oh ini musyabbihah. Walaupun sebetulnya istilah musyabbihah ini juga lewat bersama kita, penamaan ini walaupun akhirnya dipakai oleh banyak oleh para ulama, namun pada hakikatnya penamaan musyabbihah adalah ahlul batil kurang tepat atau tidak sepenuhnya layak dipakai untuk ahlul batil. Paham ya? Istilah musyabbihah ini kan istilah yang banyak dipakai untuk suatu kaum yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Baik. Namun pada hakikatnya istilah ini tidak tepat dipakai untuk penyerupaan Allah dengan makhluknya secara mutlak. Ada dua pertanyaan di sini. Pertanyaan pertama, istilah apa yang lebih pas? Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarahnya terhadap kitab beliau sendiri, yaitu Al-Qawaidul Muslah, atau dalam syarah Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Apa penamaan yang lebih tepat untuk suatu kaum yang menyerupakan Allah dengan makhluk? Memakai istilah apa? Hah? Mu'attilah? Hah? Mumatsilah? Nah. Ahsantum, barakallahu fikum. Nah, pertanyaan berikutnya. Mengapa? Endaman. Siapa yang bisa? Atau sebelumnya? Laba sudah. Siapa yang bisa nam? Nah, menyujib. Faliar fa yada. Man batal. Nah, fadal ya khana musannif. Akan tetapi sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan serta kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun sifat makhluk sesuai dengan kerendahan dan kekurangan. Nah, ini salah satunya. Mungkin ada yang tanya, maksudnya gimana ini kok? Mas, istilah mumatsilah terus musyabbihah. Alasannya kok karena sama-sama punya sifat tuh, kok bisa Allah dengan makhluk sama-sama ini gimana? Apa sih perbedaan? Apa itu mumatsilah atau istilah tamtsil dengan tasybih? Biar antum lebih paham dulu untuk kemudian kita beranjak pada poin yang berikutnya, mengapa lebih tepat memakai istilah tamtsil atau mumatsilah? Apa itu musyabbiha, apa itu mumatsilah, atau apa itu tasybih, apa itu tamtsil? Naam ya Abu Zulfa. Tasybih dari beberapa sisinya. Naam ahsanta. Adapun tamtsil, paham antum ya? Tamsil itu penyerupaan dari semua sisinya, dari segala sisi. Dan ini yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini, tamsil ini adalah sesuatu yang memang tidak akan mungkin terjadi antara Al-Khaliq dengan makhluk. Nah, paham ya? Gak akan sama Allah dengan makhluknya itu dari, kalau dilihat dari sudut pandang yang lengkap. Adapun kalau kita meniadakan tasybih, kita katakan yang ditiadakan dalam Al-Quran apa? Tamtsil. Ya, ini yang tidak akan mungkin sama antara Allah dengan makhluknya. Ini yang ditiadakan, Allah Maha Suci dari tamsil dengan makhluknya. Adapun tasybih, ya, ini kalau kita nafikan dari Allah Subhanahu Wa Taala begitu saja tanpa dirinci, ini kurang tepat tasybih, ya. dan bahkan bisa membawa pada pemahaman yang menyesatkan juga. Bagaimana? Apa itu tasbih? Tasbih yaitu kesamaan hanya pada beberapa sisi. Ini tasbih, ya. Nah, anak kasih contoh misalnya, kita manusia dengan semut, dengan hewan lah, apa saja terserah, ya. Ini yang berlaku penyerupaan yang tidak akan mungkin terjadi, penyerupaan dari segala sisinya. Ya kan? Karena memang walaupun sama-sama punya mata, walaupun sama-sama punya badan, ya, walaupun sama-sama hidup, ada kesamaannya. Tapi gak akan mungkin sama dari segala sisinya. Matanya berbeda, hidupnya pun berbeda. Tapi ada sama-sama hidup, sama-sama punya mata. Ya. Ini semut dengan manusia, atau monyet dengan manusia, atau kucing dengan manusia. Sama-sama punya telinga, sama-sama punya badan. Ya. Nah, ini samanya kan hanya dari beberapa sisi. Ya kan? Paham? Ini tasbih. Penyerupaan hanya dari beberapa sisi. Ini tasbih. Adapun penyerupaan dari segala sisinya, ini namanya tamsil. Baik. Gak mungkin kan sama manusia dengan kucing, sama persis, ya kan? Atau mirip. Ya walaupun gak persis, tapi ya serupa, mirip-mirip. Gak juga kan? Ya kan? Ini tamsil, artinya ditiadakan tamsil ini, penyerupaan dari sisi yang banyak ini ditiadakan. Sudah paham ya berarti ya, tamsil dengan tasybih. Sekarang yang dinafikan agama ini, Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menafikan tamsil antara Allah dengan makhluknya. Ya, tidak ada. Kenapa alasannya? Yang pertama, karena nas datangnya itu dengan pakai istilah ini. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Kamitslihi, misal, tamtsil. Ini yang dinafikan. Tidak ada yang tamtsil sedikit pun dengan Allah. Berarti ini yang dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala adalah tamsil, yaitu penyerupaan dari sisi yang banyak atau dari segala sisinya. Ini yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ditemukan sedikit pun dalam sebuah nas atau dalil bahwa Allah menafikan tasybih dengan memakai lafaz tasybih. Ya. Paham? Nah. Mengapa yang pertama tadi itu? Karena dalil yang ada memakai istilah tamsil yang dinafikan. Yang kedua yang disebut oleh musannif bahwa kok kita jangan pakai istilah tasbih, ya. Tasbih itu apa? Tasbih Abu Azam, apa tasbih? Dalam beberapa sisi. Penyerupaan dalam beberapa sisi. Paham ini ya? Ini kalau kita nafikan, ya, ini bahaya. Artinya enggak ada sama sekali yang sama. Sama sekali enggak ada. Ini bahaya. Apa bahayanya? Berarti akhirnya enggak ada satu pun yang sama. Walaupun sama-sama memiliki sifat, walaupun sama-sama memiliki nama, Walaupun sama-sama memiliki sifat hidup, walaupun sama-sama memiliki sifat mendengar, melihat, enggak boleh. Berarti apa ini? Konsekuensinya apa? Bisa menafikan nama-nama Allah dan sifatnya. Karena kalau enggak boleh sama-sama, sama sekali, ini bahasanya memang agak, antum paham ya? Kalau enggak boleh sama-sama sekali, dalam kondisi kita makhluk hidup, kita makhluk punya mata, punya makhluk kita makhluk melihat, mendengar, hidup. Kalau ini dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh ada kesamaan sama sekali, berarti akhirnya membawa akidah Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat, Allah tidak, bahaya. Tenang. Ya kan? Makanya mesti ada kesamaan. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Tadmuriyah atau Tadmuriyah, tidak ada dua benda yang ada, tidak ada dua wujud yang ada kecuali atau melainkan pasti ada sisi kesamaannya, walaupun cuma satu atau dua, minimalnya sama-sama ada, itu sudah ada unsur kesamaan. Paham ya? Sehingga dari sini, karena memang nas memakai istilah tamsil, tidak ada istilah tasybih, dan yang kedua, karena memang ada sisi persamaannya antara Allah dengan makhluk. Apa itu? Sisi persamaannya itu dari asal atau dari makna asal sifat, dari asal penamaan, yaitu Allah memiliki sifat hidup, makhluk pun hidup. Dari sisi ini aja, ya, maknanya pun sama, hidup ya hidup maknanya. Nah, mendengar ya mendengar, maknanya sama. Begitu juga nama. Allah memiliki nama Al-Ali, Maha Tinggi. Ada juga orang namanya Ali. Nah, dari asal tasmiyah, asal penamaan, nah ini ada kesamaan. Cuma dari asal, artinya dari itunya saja. Namun yang membedakan adalah hakikatnya. Ya. Hakikatnya nama-nama Allah dan sifat-sifatnya sesuai dengan kebesaran, kemuliaan, ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Adapun makhluk sesuai dengan kerendahan, kehinaan, kelemahan makhluk tersebut. Nah. Jadi kita sudah mengetahui istilah yang lebih tepat untuk dinafikan dari Allah, ditiadakan dari Allah dengan istilah apa? Tamsil. Baik. Sekarang Jahmiyah mengatakan Ahlussunnah Musyabbihah. Walaupun memang akhirnya istilah ini banyak dipakai untuk maksud tamsil tadi. Ya, tapi ini sekedar kita tahu saja. Walaupun nanti pada akhirnya ketika kita membaca, ya sudah, yang dimaksud itu sama, penyerupaan. Nah, sekarang Jahmiyah mengatakan Ahlussunnah Musyabbihah. Mengapa? Karena keyakinan Jahmiyah adalah Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat-sifat dan nama. Berarti mereka itu siapa? Karena mereka menuduh Ahlussunnah Musyabbihah atau mumatsilah, sehingga pada hakikatnya mereka itu siapa atau apa? Nah, Syekh Abdullah Mu'attilah, nama santan. Pada hakikatnya berarti mereka apa? Mu'attilah, orang yang mentaktil asma Allah dan sifat Allah. Mu'attilah, meniadakan nama Allah dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini lagi, kemudian ini kita murojaah ya. pada hakikatnya Ahlus Sunnah bukan Mu'tilah dan juga bukan Mumatsilah atau Musyabbihah. Ya, Mu'tilah itu menafikan nama Allah dan sifatnya. Sementara Allah Ahlus Sunnah menetapkan. Musyabbihah atau Mumatsilah itu menyerupakan Allah dengan makhluknya. Sementara Ahlus Sunnah mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Nah, sehingga Ahlus Sunnah bukan musyabbihah atau mumatsilah dan juga bukan mu'attilah. Namun disebutkan oleh para ulama. Pada hakikatnya mu'attilah itu musyabbihah atau mumatsilah. Mengapa? Siapa yang bisa menjawab? Kata para ulama, mu'attilah itu pada hakikatnya ya musyabbihah atau mumatsilah. Ini hakikat mu'attilah. Hakikat orang yang menafikan nama Allah dan sifat-sifatnya itu pada hakikatnya mereka musyabbihah atau mumatsilah. Ini dibuang musyabbihah mumatsilah yang tadi kita pelajari apa atau kita bahas bersama tadi. Singkirkan dulu, intinya sekarang musyabbihah mumatsilah itu sama aja, penyerupaan yang terlarang. Nah, kata para ulama, mu'attilah orang yang menafikan nama Allah dan sifat-sifatnya pada hakikatnya musyabbihah atau mumatsilah. Mengapa? Man yujib? Siapa yang bisa menjawab? Dr. Rudi. Naam, ahsan tabarakallahu fik. Paham ya? Mengapa mu'attilah itu? Sudah tahu mu'attilah ya? Siapa mu'attilah? Mu'attilah? Siapa itu? Naam. Siapa itu mu'attilah? Ya. Yang menafikan. Kita katakan bahwa mu'attilah pada hakikatnya musyabbihah. Mengapa? Karena coba dilihat latar belakang mereka menafikan nama-nama dan sifat-sifatnya. Latar belakangnya apa? Karena ada keyakinan ketika kita mengatakan Allah itu mendengar, Allah itu hidup. Keyakinan mereka, nah ini, yang ada di benak mereka, kalau dikatakan hidup, oh berarti serupa dengan hidupnya makhluk ini. Ada keyakinan dulu. Yang terbayang adalah penyerupaan dulu. Yang dengan itu, ketika mereka meyakini kalau kita menetapkan sifat artinya menyerupakan, wah ini gak benar. Ini berarti maha suci Allah dari penyerupaan. Akhirnya mereka apa? Menafikan. Apa latar belakang menafikannya? Karena yang terlintas di benaknya adalah penyerupaan. Coba kalau Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah ketika mendengar Allah itu hayyun, la yamut, hidup. Namanya adalah hidup. Ketika Ahlus Sunnah mendengar bahwa yadullah fawqa aydihim, ketika Ahlus Sunnah mendengar tangan Allah di atas tangan mereka, tidak terbetik, tidak terbenak atau tidak terbayang, terlintas dalam benak Ahlus Sunnah bahwa konsekuensi tangan atau hidup itu mesti sama dengan makhluk. Tidak. Selamat Ahli Sunnah, alhamdulillah. Allah beri taufik. Berbeda dengan mu'attilah. Kenapa mereka menafikan? Karena akal mereka yang rusak. Ngajaknya itu kalau menetapkan sifat berarti ada penyerupaan. Nah, berarti mereka pada ikatnya musyabbihah dahulu. Ya. Oh, karena unsur penyerupaan ada, akhirnya mereka menafikan. Paham ini ya? Nah, wal aksu bil aks, dan sebaliknya. Kata para ulama juga, musyabihah pada hakikatnya mu'attilah. Mengapa? Man yujib, man indahu jawab. Kalau tadi sudah jelas, mu'attilah pada hakikatnya musyabihah karena kronologisnya seperti itu. Nah sekarang musyabihah mengapa dikatakan mu'attilah? Aba Nufail, mereka menafikan dulu. Menafikan apa? Sifat-sifat Allah. Bisa emang Allah itu tidak memiliki sifat, berarti Allah itu tangannya seperti tangan makhluk. Bisa seperti itu? Nah, naam ya Aba Miftah. Dapat halamannya? Nah, wadal, hat. Ada sisi lain yang dinafikan. Meniadakan sifat yang lain, apa yang dinafikan oleh mereka? Apa itu? Contohnya. Namanya ya mu'attilah, berarti mereka menafikan, meniadakan. Nah ini musyabihah kok dibilang meniadakan, kok dibilang menafikan. Berarti apa itu sisinya ya Aba Miftah? Nah siapa? Abu Alif, nah, Abdul ya Abu Alif. Nah, karena keyakinan mereka sifat Allah sama dengan makhluknya ditiadakan oleh siapa? Oleh mereka. Apanya yang ditiadakan? Lalu mereka menetapkan kok. Saking menetapkannya berlebihan, akhirnya menetapkannya berlebihan, tangan Allah itu serupa dengan tangan makhluk, kata mereka. Nah, hidupnya Allah seperti hidupnya makhluk. Berarti apanya yang dinafikan? Yang ditiadakan apanya? Yang mereka menetapkan. Nah, siapa yang bisa menjawab? Asma wa sifat yang ditiadakan. Lalu mereka menetapkan, tapi berlebihan akhirnya, hulu dalam menetapkannya. Mereka menetapkan Allah itu aziz. Mereka menetapkan bahwa Allah itu sami'. Mereka menetapkan bahwa Allah itu memiliki sifat as-sama', mendengar. Tapi berlebihan. Nah ini loh ya, Allah itu maha mendengar. Allah itu memiliki sifat mendengar. Gimana pendengarannya? Pendengarannya seperti pendengaran makhluk. Nah gitu akhirnya, hulu. Nah mereka menetapkan. Nah, naam ya Salman. Naam, ahsan tabar. Coba, ketika mereka menyamakan Allah dengan makhluknya, ya, sama, mendengarnya sama, melihatnya sama, hidupnya juga sama, mereka gak sadar, pada hakikatnya berarti mereka meruntuhkan, meniadakan kebesaran Allah, keagungan Allah, kemuliaan Allah. ya kan? Berarti kalau sama dengan makhluk, ya berarti Allah itu rendah. Nah, makhluk itu pendengarannya, karena kan mereka mengatakan melihatnya Allah seperti melihat makhluk. Gimana penglihatan makhluk? Makhluk itu kalau ada tembok nggak bisa lihat berikutnya. Nah, itu Allah sama. Berarti akhirnya mereka tanpa sadar merendahkan Allah. Akhirnya hilang kebesaran Allah, keagungan Allah, kesempurnaan Allah, kemuliaan Allah hilang di sisi mereka. Walaupun mereka tidak mengaku, tidak mengatakan secara lisan, tapi kenyataannya, faktanya, entah mereka mengakui atau tidak, ya seperti itu. Karena mereka mengatakan sama dengan penglihatan makhluk. Akhirnya otomatis mereka meniadakan kemuliaan dan kesempurnaan Allah. Akhirnya sifat-sifat hati rendah sama seperti makhluknya. Ini konsekuensinya dari madhab mereka. Paham tuh ya ikhwan? Ya, sehingga dari sisi ininya. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini terkait dengan asma wa sifat. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum dipahami? Ini penting soalnya. Nah, ini terkait asma wa sifat itu salah satu tauhid dari tiga tauhid. Maka jangan harus mungkin pemahaman kita tentang asma wa sifat. Nah, nah, fadhil Dr. Rudi. Ya itu tadi, ketika mendengar, ya, mereka mengatakan mendengarnya itu bukan hanya sekedar dari maknanya saja yang sama, hakikatnya juga sama itu. Artinya tamsilnya seperti itu. Hakikatnya yang sama. Nah, ketika mereka menetapkan nama, menetapkan tangan Allah, bukan hanya maknanya saja yang mereka tetapkan dan samakan, tapi juga hakikatnya. Sehingga dari sisi ini dan itunya, nah, seperti itu. Baik. Kita lanjutkan sebentar. Qala wa alamatur rafidah. Adapun tanda-tanda rafidah, yaitu mereka menjuluki ahlul athar, ahlus sunnah al hadis, dengan nabitah, nasibah. Nabitah yaitu sesuatu yang baru muncul menurut mereka. Nah, menurut mereka ahlus sunnah itu baru, intinya ingin melecehkan. Nah, nasibah, ahlus sunnah itu nasibah, kata mereka. Apa itu nasibah? Ndak ya, Bab Derazak? Nasibah, ya sudah, lawannya si ada. Intinya gitu. Penamaannya sekarang lawan dari, nah, masing-masing menuduh ahlus sunnah lawannya. Wah, ahlus sunnah berlepas diri dari ini dan itu. Nah, Jabriyah mengatakan ahlus sunnah Qadariyah, Qadariyah mengatakan ahlus sunnah Jabriyah, Syiah mengatakan ahlus sunnah Nasibah, Nasibah mengatakan ahlus sunnah Syiah. Kebalikannya. Apa itu Nasibah? Abu Fairuz harus tahu. Oh, sumpah. Apa itu nasibah? Abul Hasan, Abu Dafa. Nah, Abu Dafa. Apa itu nasibah? Enggak, nah. Paham ya? tidak relevan lagi. Memang sekarang sudah hilang ini nasibah. Kok tahu antum? Tapi apa itu nasibah? Siapa mereka itu? Sudah enggak relevan. Memang sudah enggak ada di zaman sekarang. Kata Syekh Rabi sudah inqorodu. Sudah musnah, sudah punah. Dalam syarahnya di sini Syekh Rabi mengatakan ini nawasib ini sudah inqorodu, sudah punah. Nah, tapi apa akidahnya mereka nasibah? Lawannya Syiah sudah. Syiah itu apa sih akidahnya? Ahlul bait, cinta ahlul bait. Berarti nasibah membenci ahlul. Kata mereka, kata Syiah, ahlus sunnah itu nasibah. Ya, membenci, menetapkan, meletakkan kebencian terhadap ahlul bait. Nah, ini nasibah. Nah, ini Syiah mengatakan ahlus sunnah sebagai nasibah. Kenapa? Karena enggak mencocoki keinginan mereka. Maksudnya mereka kalau cinta, ya berarti cinta, berarti ahlul bait itu pasti benar, berarti ahlul bait itu semuanya masuk surga, berarti ahlul bait itu yang layak memimpin yang semuanya. Sampai yang layak itu diibadahi ahlul bait, kata mereka. Nah, ini konsekuensi cinta menurut mereka. Sehingga ketika ahlus sunnah tidak hulu, tidak melampaui batas terhadap ahlul bait, ahlus sunnah cintanya mengikuti cinta karena Allah. Nah, menurut mereka, wah ini ahlus sunnah membenci. Nah, kalau kita perhatikan, antum lihat, Rafidhah ini akhirnya dari sekian banyak hal, dan antum lihat muamalahnya lebih dekat masuk bisa berjalan bersama sufiyah mutasawwifah. Antum lihat sekarang orang-orang yang memakai perasaan akhirnya mengatakan itu wahabi, membenci orang tua Rasulullah. Masa orang tua Rasulullah dikatakan sebagai penghuni neraka? Nah, ini siapa? Sufiyah. Nah, untuk melihat tuh sekarang. Nah, mirip. Makanya kata para ulama, Sufiyah dengan Rafidhah kalau ditelusuri ujung-ujungnya seperti dua mata atau dua wajah, dua sisi satu keping logam. Nah, ya ada perbedaan, tapi pada hakikatnya ya sama-sama uang tersebut. Nah, antum lihat Sufiyah dengan Rafidhah. Dari muamalahnya coba lihat. Nah, acara-acara ritualnya masuknya ke mereka. Nah ini yang terkait dengan Rafidhah. Rafidhah bahkan kalau memang jujur mereka cinta kepada Ahlul Bait, masih mending ya cinta, wah beneran. Ternyata karena ahlul bait itu ada yang tidak mencocoki akidah mereka, mereka pun akhirnya singkirkan ahlul bait. Sampai yang hulu di karangan Rafidhah sudah kita pelajari bersama di kitab Manzilatus Sunnah, ya, kedudukan sunnah fi tasyri' al-islami, kitabnya Syekh Muhammad Aman Jami, ya. Karena akhirnya ada dari kalangan ahlul bait yang tidak mencocoki dengan akidah dan hawa nafsunya mereka, akhirnya disingkirkan, dibuang, bahkan termasuk Ali ibn Abi Thalib. Karena Ali ibn Abi Thalib mau menyerahkan khalifah kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam, dan sepeninggalnya Ali ibn Abi Thalib mau mengakui kekhalifahannya Abu Bakar dan Umar. Sampai Rafidhah yang gulu, yang sudah ekstrim itu mengatakan Ali, wah ini kafir juga, lihat. Nah, sehingga ini yang terkait dengan kelompok-kelompok ahlul bid'ah. Intinya, salah satu ciri dari ahlul bid'ah itu menyebut ahlus sunnah dengan julukan-julukan yang tidak baik, dengan julukan-julukan yang jelek, dengan julukan-julukan yang tidak sesuai dengan madhab mereka yang batil. Nah, naktafi bihadal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, dipersilahkan. Di murojaah ya. Nah, ya sudah-sudah di murojaah. Nah, fadhol ya Aba Naufal. Asyairah. Sebentar, satu-satu dulu. Asyairah ini kelompok yang mana? Disebutkan oleh para ulama, Asyairah ini makhnusnya Jahmiyah. Makhnus, tahu artinya? Banci. Para Jahmiyah gentle. Nah, Jahmiyah mengatakan Al-Quran itu makhluk. Allah itu tidak memiliki sifat. Terang-terangan gentle. Kalau Asyairah zahirnya menetapkan pada hakikatnya tidak. Sebagian nama atau sifat ditetapkan, sebagian lagi dinafikan. Kalau dulu kita mendengar di musola-musola atau di langgar-langgar, ya, wujud kidam bak wal mukhalafatu lil hawadithi dan yang lainnya. Nah, ini Asyairah. Mereka menetapkan beberapa sifat. Dan mereka sifat kalam juga, wujud, kidam, baqa, Allah itu abadi. Nah, Allah itu ada, wujud, kata mereka. Ini yang mereka tetapkan. Ada pun yang lainnya gimana? Allah maha suci dari penyerupaan. Kamu kenapa enggak menetapkan tangan Allah? Ini bisa menyerupakan Allah dengan makhluknya. Enggak boleh kita tetapkan tangan Allah. Karena kalau kita Allah memiliki tangan, ya kita menyerupakan. Nah, intinya sama semuanya itu. Ya sudah tinggal dibalik. Ya kalau begitu, kalian kenapa menetapkan wujud bagi Allah? Artinya Allah itu ada. Sementara makhluk juga ada. Oh ya lain. Adanya Allah itu, keberadaan Allah itu sesuai dengan kebesarannya. Sementara makhluk, keberadaannya sesuai dengan kelemahannya. Ya kalau gitu tetapkan aja. Kok repot? Sama dengan tangannya Allah sesuai dengan kebesarannya. Tangannya makhluk sesuai dengan kelemahannya. Apa bedanya? Nah ini Asyairah. Intinya Asyairah itu Jahmiyah. Nah, tapi karena mereka tidak secara terang-terangan, ya tidak sampai dikafirkan oleh para ulama. Karena mereka masih seperti itu. Sehingga Asyairah itu intinya menafikan. Sama mereka menetapkan kalamullah. Kalam. Katanya Allah memiliki sifat kalam. Tapi maksudnya kalam itu kalam nafsi ya ini. Kalam nafsi itu gina. Ya kalam nafsi di dalam hati. Nah, intinya mereka itu mau menafikan bahwa Allah itu tidak berbicara dengan huruf dan suara. Tapi gini, enggak gentle. Akhirnya mereka bilang, iya kalam, tapi kalam nafsi. Gimana kalam nafsi? Kalian tahu kalam nafsi ini loh, kalam yang di jiwa ini. Kita ngomong apa atau kita diam ini. Nah ini ada di hatinya ini, yaitu kalam nafsi. Sama kan? Intinya menafikan Allah itu berbicara. Tapi mereka enggak gentle. Allah itu dilihat, iya dilihat. Nanti di yaumil qiyamah kita bisa melihat Allah. Tapi tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di depan, tidak di belakang, di mana? Ya pokoknya tidak di mana, tidak dilihat di. Intinya mau menafikan bahwa Allah tidak dilihat, tapi enggak gentle gitu. Nah ini Asyairah. Yang pertama. Baik. Yang kedua. Mujassimah, sama Mujassimah. Artinya mujassimah dari kata jism. Ya, ada juga kelompok mujassimah. Artinya Allah itu memiliki jasad. Nah, katanya mereka seperti itu. Memiliki jism, raga. Nah, raganya bagaimana? Ya seperti itu mujassimah. Kurang lebih ya sama dengan musyabbiha. Nah, mumatsilah. Ada yang mengatakan mujassimah seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Yang lain